Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur Masjid Al-Qalam hari ini rencananya akan diresmikan. Mudah-mudahan semua yang berdonasi dibuatkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadhana syahrus siyam wal qiyam lil muslimin. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima linzira ba'san shadidan min ladunhu yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadhana syahrul unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga jamaah Masjid Al-Qalam di subuh ini termasuk yang diampunkan semua dosa-dosanya. Karena dimampukan oleh Allah bisa siam dan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban. Di setiap malam-malam Ramadan ada orang yang dipilih oleh Allah terbebas dari api neraka, padahal umurnya masih panjang. Dan mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Qalam mendapatkan semua itu. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan masjid ini semakin besar peluang khususnya masyarakat sekitar Masjid Al-Qalam ini di Citra Grand dan sekitarnya, peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar juga sangat besar. Dan mudah-mudahan di sini juga diturunkan untuk jamaahnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kuliah subuh hari ini terkait dengan momentum. Momentum pertama masjid dan momentum kedua sholat subuh. Ini dua perpaduan yang luar biasa. Setelah ada Masjid Al-Qalam, maka laki-laki tidak boleh lagi sholat subuhnya di rumah. Kalau ada laki-laki sholat subuhnya di rumah, statusnya turun jadi lelaki soleha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil mu'minin. Rumah ibadah yang pertama kali ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang di mana? Di Bakkah. Bakkah itu titik Masjidil Haram sekarang di Lembah. Makkah itu kotanya, kawasan haramnya. Itulah rumah ibadah pertama. Ketika Adam dilempar dari surga ke dunia, gara-gara apa? Fa'azallahu masyaitan. Gara-gara Adam digelincirkan oleh setan. Kenapa kok bisa digelincirkan oleh setan? Karena tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kenapa Allah tidak melindungi Adam? Karena Adam tidak sungguh-sungguh menjadikan setan sebagai musuhnya. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya. Sudah kuambil janji dari Adam sebelum ini. Apa janjinya? Sudah ada perjanjian antara aku dengan Adam sebelum ini, tapi Adam lupa sama janjinya. Makanya aku tidak lindungi dia. Makanya dia digelincirkan oleh setan. Apa janjinya? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh kamu. Dan jadi jangan jadikan setan sebagai teman kamu. Jadikan dia sebagai musuh kamu. Fanasia, lupa. Nah, setelah dilempar ke dunia, ada merintih menangis, berharap ingin merasakan kembali suasana keindahan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan saya baca Sirah Nabawiyah Sahihah mendapatkan cerita ini. Allah perintahkanlah kepada Adam untuk membuat rumahnya Allah di muka bumi. Itulah Ka'bah itu. Sehingga pekerjaan Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Jadi Ibrahim tinggal meneruskan pembangunan, meninggikannya dari pondasi yang sudah ada. Setiap kali Adam mendengar wa qulna bitu minha jami'an, keluar semua dari surgaku ini, kalian semua, Adam, Hawa, Iblis, keluar, terngiang-ngiang di telinganya kalau mendengar kata itu, bercucuran lagi air mata Adam sampai tumbuh rerumputan dan pepohonan karena tetesan air mata tobat penyesalan itu. Jawab rahimakumullah, tidak ada yang bisa memadamkan api neraka kecuali air mata tobat salah satunya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu sudah dikabulkan doa Adam karena Allah langsung yang bocorkan doa tobatnya itu lalu dilempar ke dunia. Tapi sejauh itu pun Adam selalu menyesali perbuatannya. Akhirnya diperintahkanlah membuat rumah Allah di muka bumi, dan itulah tempat ibadah pertama di muka bumi. Lalladhi bibaka, yang diberkahi sekelilingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Adam berada di dekat rumah Allah, berada di rumah Allah, disitulah merasakan ketentraman dan ketenangannya. Nah, sekarang sudah ada Masjid Al-Falah di sini, di mana tempat paling cepat dan paling dekat berjumpa sama Allah. Di mana? Di mana? Masjid. Kalau hidup adalah menuju perjumpaan dengan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan kita semua pasti harus kembali kepada Allah. Nanti kalau ribut-ribut di rumah, berantem gitu ya sama bini, jangan jauh-jauh perginya, ke Masjid Al-Falah aja. Ini ingat ceritanya Ali bin Abi Thalib, yang satu hari, biasalah namanya rumah tangga, ribut sama Fatimah. Rasulullah tahu kalau Ali sudah mulai gak kelihatan di rumah, pasti ada masalah nih. Ditanya dulu sama anaknya Fatimah, ada apa? Habis dia begini dan begitu. Rasul gampang cari Ali bin Abi Thalib, kemana? Ke masjid. Dia biasa tidur di masjid dan menjadikan sorbannya sebagai bantalnya. Kalau orang sekitar citra gini, nanti kalau ribut sama bini kemana larinya biasa? Mulai hari ini nggak usah jauh-jauh, ya, cari ketenangan di masjid. Masjid yang artinya tempat sujud. Semua permukaan bumi tempat sujud sebetulnya, tetapi dalam pengertian al-jami', ini insya Allah jadi jami', ya, tempat sholat Jumat dipakaikan di sini. Ini keuntungan besar buat masyarakat yang ada di sekitar sini. Sekali lagi saya doakan semua yang membantu berdirinya Masjid Al-Falah ini, mudah-mudahan dibuatkan rumah di surga. Nah, sekarang bagaimana mentakmirnya kepada pengurus masjid? Ada dua takmir, jenis takmir itu. Tapi pengurus masjid biasanya fokus sama satu jenis. Ada takmir masjid, tapi lupa takmir jamaah masjid. Takmir jamaah masjid ini lebih penting daripada takmir masjidnya. Kalau jamaahnya sudah merasakan manfaat daripada masjid, maka otomatis jamaahnya juga senang datang ke masjid dan mau berbuat bersama-sama untuk masjid. Betul enggak, Pak? Ya. Jadi pengurus harus siap tuh mentakmir jamaahnya. Nah, khususnya sholat berjamaah. Wabil khusus lagi jamaah subuh. Cuma sholat subuh zaman sekarang, khususnya di daerah Cibubur, beda dengan ajaran sunnah ini, belakangan ini. Gak boleh panjang-panjang. Kan sunnahnya kalau surat yang dibaca, sholat isya dan subuh kan harusnya panjang-panjang. Untung kalau hari Sabtu Ahad gak apa-apa, agak panjang. Tapi Senin sampai Jumat, banyak yang gatel itu di belakang. Macet deh. Gara-gara imamnya gak kerja di kantor kan gitu. Betul gak, Pak? Ini ada fikih baru zaman sekarang. Ada perubahan zaman. Jadi nanti-nanti imam jangan terlalu panjang, tapi jangan terlalu pendek gitu kan. Yang penting perhatikan jamaah setelah ini biasanya langsung pulang kan, mandi ke kantor. Apalagi kantornya di Jakarta pula, ya sudah. Nah, jamaah rahimakumullah, sholat subuh itu banyak sekali keistimewaannya, apalagi di masjid. Saya mau cerita di masjid dulu. Saya punya teman, kalau satu hari enggak ke masjid, sakau. Sakau itu kayak orang ketergantungan obat gitu ya. Terus hari ini enggak dapat, jadi sakau. Tertarik saya untuk menyelami kehidupannya, dan saya kira orang-orang jamaah tabligh di sini paham betul. Saudara-saudaraku dari jamaah tabligh. Pak, biasanya nih ada janji buka bersama. Ya. Biasanya cari tempat yang dekat masjid atau terserah. Terserah di mana aja, masjid bukan jadi patokan. Biasanya yang mana yang dipakai? Orang-orang yang bukan menjadikan salat dan masjid sebagai patokan hidup itu, misalnya acara makan malam keluarga. Wah, apalagi kalau sudah bukber, bukbernya alumni pula, lupa terawih di masjid. Gak boleh. Ada 7 golongan yang mendapatkan VIP lounge gitu. Kalau bahasanya kan naungan. Yauma la dhilla illa dhillu. Ada ruang tunggu yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kalau bahasa kita mungkin lounge gitu. Salah satu dari orang yang akan mendapatkan VIP room, VIP lounge, di lounge-nya nanti itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bil masajid. Laki-laki disebutnya rajul, laki-laki yang qalbunya terpaut pada masjid-masjid, itu terjemahannya. Menarik sekali, kenapa kok disebutnya masjid-masjid? Coba deh, perhatikan baik-baik. Apa bangunan pertama yang dibangun Rasul ketika sampai ke Quba, ketika hijrah? Rumah? Aula? Atau istana? Masjid. Rumah kagak punya, yang pertama kali dibangun adalah masjid. Ini tipe pemimpin. Masuk ke Madinah. Lalu kemudian apa pertama kali Rasul bangun di Madinah? Masjid lagi. Ya, kata kunci yang kedua. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Allah memperjalankan Rasulullah. Anehnya, titik start dan finishnya bukan minal masjid ilal masjid. Spot untuk menembus 7 lapis eskalasi langit itu pun dicari titiknya, itu adalah masjid. Ini Allah yang pilihkan. Kenapa ya? Ada apa dengan masjid? Saya mau jelaskan. Mulai dari yang makro dulu. Kalau ada tempat yang paling Allah sukai untuk dikunjungi di muka bumi ini, atau tempat malaikat rahmat untuk datang, itu lokasinya di mana? Masjid. Jadi orang-orang yang suka ke masjid adalah orang-orang yang memang di dalam hatinya sudah ditanamkan chip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau cerita dikit. Di rumah Rasul ada jin enggak? Ada setan enggak tiap hari? Ada. Di mana? Tempat setan di rumah kita di mana? Di WC, di toilet. Apalagi toiletnya jorok. Ya, tergenang airnya, sisa ceboknya ada di tergenang di situ. Nah, jin khubus wal khaba'is menurut para pakar senang berenang di situ. Kalau dulu GPS ketemu masjid itu dari pakai hidung. Dulu semakin terang bau pesingnya berarti semakin dekat dengan masjid itu dulu. Sekarang apalagi Masjid Al-Qalam, saya lihat tadi saya bilang pertama kali sampai di sini toiletnya mana? Allahu Akbar, keren banget toiletnya. Tinggal jamaahnya bisa enggak menggunakan itu secara sunnah. Secara sunnah. Artinya di sinilah perlunya takmir jamaah. Sampai menggunakan toilet pun harus dididik. Karena bab fikih pertama kali itu bab thaharah. Bukan bab muamalah, bab bersuci. Tempat setan yang kedua di rumah di mana? Ruang TV. Di situ tempat setan yang paling banyak. Kecuali seisi rumahnya ini memang cinta masjid. Nanti saya mau cerita rumah yang jadi masjid itu kayak apa. Sekarang saya mau nanya, di mana spot malaikat di rumah? Punya enggak spot, titik spot malaikat di rumah? Kita selalu bikin dua spot setan di rumah. Spot setan di rumah satu, toilet dua, ruang TV. Spot malaikat di mana? Di mana Maryam selalu mendapatkan rezeki? Setiap kali Zakaria mengunjungi Maryam, di spot itu pasti ada rezeki di situ. Di mana? Ya, walamma dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Setiap kali Zakaria, omnya Maryam, karena istrinya Zakaria ini kakak beradik dengan istrinya Imran, ayahnya Maryam. Setiap kali Zakaria menjumpai Maryam di mihrabnya, selalu didapati rezeki. Rezeki tentu bukan cuma makanan, macam-macam. Jadi istri sebetulnya walau tidak keluar rumah bisa menggandakan rezeki suaminya lewat rumah. Enggak mesti ke kantor seperti Maryam. Istri yang punya spot malaikat di rumah, insya Allah makanan di rumahnya aman. Mana itu spot malaikat di rumah? Al-mihrab. Cuma pertanyaannya, kalau setiap bikin rumah, arsitek selalu bikinkan spot mihrab gak di rumah? Gak ada. Yang ada adalah home theater gitu. Pindahin bioskop ke rumah. Satu lagi, pindahin bar ke rumah. Bikinlah minibar. Kalau perlu, lemarinya sama dengan yang di bar. Mejanya pun sama dengan yang di bar. Kursinya pun dicocok-cocokin sama bar. Pertanyaannya, Ini kepala rumah tangga mau bawa kemana ini keluarganya ini? Sudut bioskop ada, sudut minibar ada, bahkan minumannya pun sama dengan di bar. Ditambah lagi bergengsi rumah itu kalau ruang tamunya pas kita masuk ada piano klasik untuk mengundang setan ala Beethoven atau Mozart gitu. Ini maaf nih ya, kok Ustadz bilangnya mengandung apa, manggil setan. Adik saya itu salah satu pengajar piano untuk itu, Beethoven dan Mozart. Itu ternyata jin paling suka dengan musik itu. Diskusinya soal itu kita nanti dulu. Saya mau jelasin spot-spot setan di rumah ini. Mana spot malaikatnya? Al-Mihrab. Di mana Zakaria yang lama pengen punya anak, enggak punya anak. Akhirnya datang malaikat mengabarkan kepada Zakaria bahwa kamu akan punya nama, punya anak, bahkan namanya Zakaria. Siapa namanya? Yahya. Di mana Zakaria dapat informasi dan bakal dapat anak? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat pun mendatangi Zakaria dan memanggil Zakaria bahwa dia bakal punya anak. Saat itu Zakaria sedang sholat berdiri di mihrab di rumah. Ustaz, jadi saya mesti bikin mihrab dong di rumah? Iya, jadi tembok yang mana saya mesti bobol? Iya, enggak gitu. Taruh aja sejadah satu di situ. Kalau perlu dua, satu untuk bini, satu untuk kita. Anak-anak juga kalau mau silahkan. Tapi kalau urusan ibadah, kita selalu berada di situ. Ibu-ibu, kalau menstruasi biasanya tetap rajin bangun sahur. Atau mbak, tolong siapin makanan buat anak-anak mbak gitu. Ibu lagi menstruasi. Wah, ini gagal nih faham Ramadannya. Barangkali ngajinya belum, itu gara-gara Masjid Al-Qalam belum ada sih gitu ya. Jadi belum ada pengajian fikih Ramadan. Qiyamul Lail itu gak mesti sholat. Qiyamul Lail itu lihat nih, beribadah di malam hari itu, bangun, berwudu, itu Qiyamul Lail. Sholat itu Qiyamul Lail. Berzikir sesudah sholat namanya juga Qiyamul Lail. Berdoa setelah berzikir juga namanya Qiyamul Lail. Apalagi bertasbih di sepertiga akhir malam dan beristighfar juga namanya Qiyamul Lail. Aduh, tadi lupa, ponakan butuh uang, akhirnya transfer di waktu sepertiga akhir malam. Bersedekah di malam hari itu juga Qiyamul Lail. Jadi ibu-ibu walaupun menstruasi tetap bangun melayani keluarga yang berpuasa, itu juga Qiyamul Lail. Usai atau sebelum melayani, duduk dulu di atas sajadah, berwudu, tetap berzikir kepada Allah di musolanya, di mihrabnya, enggak apa-apa. Ibu-ibu kan yang enggak boleh ke masjid, tapi duduk di atas sajadah, berzikir, dan di dalam hati mengulang hafalan. Ibu-ibu kalau lagi menstruasi baca ayat kursi enggak tidurnya? Ada enggak sih ibu-ibu di sini? Bu, kalau lagi menstruasi, misalnya usia ibu 70 tahun terus menstruasi. Kali kayak bininya Zakaria kan gitu. Tidurnya baca ayat kursi enggak? Dia bilang apa? Enggak. Ini gara-gara masjid belum lahir. Tetap baca, Bu, tapi di dalam hati. Nah, mihrab. Kalau kita ke Masjid Nabawi, di mana spot yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Raudhah. Kenapa Raudhah? Kenapa itu dinamakan Raudhatun min Riyadil Jannah? karena di spot yang itu sinyalnya kuat gitu. Sinyal kemana Ustaz? Semua titik di Masjid Nabawi itu sinyalnya bagus, tapi ada yang 5 bar dan turbo gitu dan unlimited wifi kali ya. Iya, untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan di situ Rasul cepat sekali download rahmat Allah lewat para malaikatnya itu. Sampai di sini. Jadi bersyukurlah sudah ada Masjid Al-Qalam sebagai spot untuk berjumpa dengan Allah, untuk banyak mendapatkan rahmat Allah, untuk merasakan ketenangan berada di rumah Allah, untuk bertemu dengan orang-orang yang saleh, untuk berjamaah demi mendapatkan kelipatan nilai ibadah, untuk kemudian merapatkan barisan, membangun satu kekuatan, membicarakan persoalan-persoalan sosial, bergerak memberikan kedamaian dan manfaat ke sekitar. Dahsyat gak keberadaan masjid itu? Mau nanya dong, di luar Ramadan sholat subuh di sini berapa shof? Berapa? Di luar Ramadan? Belum. Ini pertama kali. Pertama kali. Allahu Akbar. Sengaja saya minta waktu subuh. Ini panitia ngundang saya. Sebetulnya saya siang tadi bisa sebetulnya. Saya mau tahu subuh gimana, bisa enggak? Ternyata luar biasa. Takbir. Ini tanda-tanda kebaikan insyaallah. Kalau dimulai dari subuh dan semangatnya sudah seperti ini, insya Allah semua masjid-masjid yang ada di sekitarnya, dan insya Allah kampung kita, tempat kita besarkan anak-anak kita, tempat kita hidup dan mati, mungkin tempat kita di mana menyemai kehidupan kita dan membangun bangsa dari sini, insya Allah ke depan ini tanda-tanda kebaikan buat Islam, umat Islam, bangsa Indonesia dan Islam seluruh dunia. Insya Allah. Apalagi dibarengi dengan sering sholat jamaah. Jamaahnya pun jamaah subuh pula. Dahsyat sekali. Rasulullah SAW berdoa. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal paginya. Para sahabat demi mendapatkan barakah doa Nabi SAW, ada dua aktivitas demi mendapatkan barokah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, sholat subuh berjamaah. Dua, memulai bisnisnya pun usai sholat subuh. Tentu bagi yang santai bisa berzikir sampai syuruq matahari terbit. Kira-kira dari sekarang ini 15 menit lagi. Jadi ingetin saya, Ustaz stop ceramah, 15 menit lagi kita mau sholat 2 rakaat. Setelah itu kalau Ustadz mau lanjutin silakan, saya pulang gitu. Kejem amat jemaahnya. Baik. Jadi setengah 15 menit kita break sholat sunnah syuruq. Karena saya sering lihat jemaah ceramah selesai udah 7:30 sholat apa syuruq udah lewat bro. La isyraka ba'da syuruq. Tidak boleh sholat sunnah isyrok setelah lewat waktu syuruk. Mungkin waktu duha masuk, tapi lihat dulu sudah masuk atau belum. Jelas ya. Kecuali yang masuk belum tahiyatul masjid, niatnya tahiyatul masjid. Barang siapa sholat man sholat al-isya fi jama'atin faka'annahu sholat nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya'nya berjamaah seakan-akan mendapat pahala sholat malam separuh malam. Dan barang siapa yang menyempurnakan sholat subuhnya berjamaah, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala sholat malam semalam penuh gitu. Dan orang-orang yang sholat subuhnya berjamaah itu dahsyat sekali. Ada istilah Quran al-Fajr karena masyhudan, membaca Quran di waktu fajar itu disaksikan. Maksudnya barang siapa sholat dan tentu membaca Quran di waktu sholat subuh, maka sholatnya itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat siang dan malaikat malam yang shiftnya bergantian di waktu subuh. Itulah kenapa kemudian orang yang sholat subuh tepat pada waktunya itu disaksikan oleh para malaikat. Allah bertanya kepada para malaikat setiap kali mereka naik kepada malaikat malam, kaifa taraktum ibadi wajadtuhum yusallun wa taraktuhum yusallun. Tuhan lapor, kudapati hambamu si fulan dalam keadaan sholat dan kutinggalkan dia dalam keadaan sholat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Rasul itu marah sekali dengan orang-orang yang malas ke masjid sholat subuh. Digambarkan dalam riwayat yang sahih, ingin rasanya kuperintahkan seseorang untuk menjadi imam dan segera ditegakkan qomat dan laksanakan sholat subuh, lalu aku mengambil kayu bakar, kubakar dan ingin kubakar rumahnya orang-orang yang tidak melakukan sholat subuh di masjid itu. Itu saking tingginya girah Rasul agar terjadi sholat subuh berjamaah. Orang-orang Yahudi gak akan takut sama umat Islam sebelum sholat subuhnya setara dengan sholat Jumatnya. Kalau hari ini udah hampir setara lah, atau sudah setara dengan sholat Jumat, udah mulailah ya, walaupun masih event sifatnya, bukan setiap hari. Tapi ini ada cerita. Teman saya pengurus masjid di Bali, soalnya di Bali sholat subuhnya jamaahnya minimal 750 orang tiap hari. Saya tanya sama dia, gimana cara kamu mengelola masjid ini? Ini buat ibu-ibu cerita ini. Ustaz, saya itu sejak SMU, sejak SMA dulu, malu banget sama ibu saya. Karena ibu saya selalu bangunkan saya sholat subuh. Tapi gak kayak ibu-ibu di sono bangunin sholat subuhnya. Bangun, bangun, bangun. Subuh, subuh, subuh, subuh. Malas sih nanti masuk neraka kamu. Itu anak pas melek mukanya, ini emak gue atau malaikat penjaga neraka sih gitu. Walaupun hidup 1000 tahun, teruskan. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang gak ada gunanya gitu. Mungkin udah kesel nyanyinya itu. Begini, ibu kesulitan gak bangunin anak sholat subuh? Halo? Enggak? Bagus kalau enggak. Gimana Pak, Swissi susah bangunin anak sholat subuh? Jangan marah-marah kalau bangunin sholat subuh ke anak, karena kita dulu lebih parah dari dia. Belakangan aja lu udah sadar gitu kan. Pertama, kalau ingin punya anak gampang sholat subuh ya, satu syaratnya, kasih makanan yang halal sama anak, berikan pakaian yang halal sama anak. Sebelum tidur bisikan di telinganya, bapak-bapak sering ngelakuin yang mana? Ayo cepat tidur supaya besok gak telat sekolah. Atau yang kedua, ayo cepat tidur supaya kita bisa sholat subuh berjamaah dengan ayah. Mana yang sering diucapkan? Pertama atau kedua? Pertama. Itu ayah paling menyebalkan. Bisikan di anak, besok sholat subuh berjamaah. Hatta bapak pulang kemalaman, jangan langsung emaknya yang dicari. Kunjungi anak dulu di kamar. Tidur gak apa-apa, belai rambutnya, bisikan, ini anak ayah yang saleh. Insya Allah besok sholat subuh bersama ayah. Badannya memang gak bergerak kayak mayat, tapi ruhnya insya Allah mendengarkan. Sehingga besok pagi ibu tinggal ketuk pintu, masuk kamar anak pun harus sopan-sopan, jangan langsung buka, bangun gitu, jangan. Ini seringkali di musim Ramadan seperti ini banyak ibu-ibu provokator di rumah. Sambil masak ibunya bilang, "Kak, bangunin adik kamu tuh." Sebel deh mama bangunin dia, capek banget gitu. Susah sekali dibangunin. Iya ma. Kira-kira si kakak tuh yang mendapatkan hak prerogatif dari ibunya, kayak apa gayanya bangunin adiknya kira-kira gitu. Hah? Jadi gladiator kan? Bangun gak lo? Eh bangun gitu. Ini keluarga karena gak kebentuk nih ceritanya nih. Kira-kira abis dibangunin sama kakaknya, adiknya keluar dari kamar senyum bahagia atau bete gitu kira-kira. Bete. Duduk bete, ibunya siapin makanan, gak mau makan. Gimana mau makan enak kalau dibangunin yang gak enak sama abangnya. Emaknya lagi nambah, kamu sih dibanguninnya susah. Subuh sahur wabil ashari hum yastaghfirun. Yang mestinya waktu sahur itu adalah suasana beristighfar. Yang penting itu hidupkan kalbu anakmu, alam kehidupannya, jangan cuma badannya terus yang difikirin. Tapi untung ayahnya kayak jemaah Masjid Al-Qolam, mampu mengendalikan situasi, enggak ikut jadi provokator di situ. Kenapa sayang? Tuh kakak bangunin aku kayak begini. Sabar ya sayang, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, punya kakak kayak begitu, jangan. Istighfarnya harus karena Allah. Kakak, coba istighfar dulu. Mana istriku tercinta, sini mah gitu. Pak, ini katanya istri itu butuh 4 laki-laki dalam satu suami. Ibu kalau betul bilang betul, kalau salah bilang salah. Ya. Satu, istri itu butuh lelaki yang dia cintai. Betul? Betul. Dua, istri itu butuh lelaki yang mencintainya. Betul? Betul. Baru dua suaminya tuh. Ini kalau salah satu bini enggak terpenuhi ke laki, dia akan cari yang lain loh, gawat loh Pak. Satu jenis laki-laki apa yang dibutuhkan oleh istri? Untuk dicintai. Yang kedua? Yang mencintai. Yang ketiga? Istri itu butuh laki-laki yang bisa menjadi protektor, pelindung bagi dia. Betul Bu? Tuh, suami ketiga. Suami keempat yang dibutuhkan ibu-ibu adalah istri itu butuh imam, butuh pengayom, butuh pembimbing untuk kehidupan dia sampai ke surga. Betul Bu? Jadi ibu butuh suami berapa? 4. Kira laki doang yang butuh bini 4. Istri juga butuh laki berapa? Maksud saya begini. Kalau rumah itu sudah dijadikan sebagai titik malaikat, cara bangunin anak juga bagus, awareness anak-anak dibangun untuk senantiasa sholat subuh berjamaah. Nah teman saya itu sejak SMU Bu, dibangunin oleh ibunya, dan gak pernah ibunya bangunin anaknya dalam keadaan pakai daster, mata masih belekan, rambutnya juga kemana-mana, enggak. Itu luar biasa ibu. Dia bilang, "Ustadz, setiap kali saya keluar kamar, saya dapati ibu saya bangunin saya sudah dalam keadaan pakai mukena, dan di mihrab ibu saya, pasti ibu saya lihat Qurannya sudah posisinya berubah, tasbihnya juga sudah ada dan sajadah juga udah enggak akan enggak kelihatan rapi. Selalu sudah dalam keadaan sholat malam seperti ibu-ibu di Citra Grand ini. Betul? Pasti mesem-mesem dia. Nah, karena ibunya begitulah akhirnya anak juga rajin sholat subuh. Bagaimana caranya menghadapi anak yang sholat subuhnya di rumah? Nah, kamu hari ini bagus sekali sholat subuhnya di rumah. Hari ini kamu sudah menjadi lelaki salehah. Lelaki apa? Kenapa, Ma? Karena yang boleh sholat subuh di rumah itu perempuan. Oh, kalau gitu mama lebih menyedihkan lagi. Kenapa? Suami mama suami salehah. Oh, biasanya anak KW itu bapaknya KW biasanya. Kecuali jamaah masjid di sini dan sekitarnya. Jadi sudah siap sholat subuh berjamaah? Insya Allah berkah kampung kita. Insya Allah dilindungi banyak malaikat. Dan insya Allah rezekinya bertambah. Dan jangan pelit-pelit sama masjid. Biaya operasional masjid lebih mahal daripada biaya bangunnya. Betul gak? No, di sono ada masjid. Untuk imam Ramadan disiapkan selama 30 hari budgetnya 30 juta. Oh, gede juga ya. Ya iyalah. Mengundang ustadz bagus, modal kurang susah. Tapi karena pengurus masjidnya saya sudah luar biasa. Berani menjemput saya di depan pintu tol untuk diajak ke sini. Jemput sampai pintu tol aja udah bagus. Berarti ada semangat di pengurusnya. Ya. Karena kan Cibubur dan Jakarta ini enak banyak ustad-ustad yang ya potensial, enggak jauh orang di daerah itu, Pak. Untuk bisa mendatangkan ustad yang berkualitas, mereka perlu siapkan tiket. Mereka perlu siapkan guest house. Mereka perlu penjemputan dari airport demi melayani jamaahnya. Sebab kalau cuma masjid menjadi tempat ibadah, setan enggak takut di sini masuk juga dia. Yang harus diimprove selalu adalah ilmu daripada jamaah. Itu harus di-feeding. Kalau ilmunya bagus, maka ibadahnya pun bagus. Kalau ibadahnya bagus, sosialnya pun bagus. Kalau sosialnya bagus, ekonominya pun bagus. Kenapa masjid itu sampai 1000 orang sholat subuhnya tiap hari? Karena jamaahnya dibayarin premi asuransi kesehatannya oleh masjidnya. Ada satu masjid di Jogja enggak mau punya saldo masjid 200 juta. Ini pasti kurus nih imamnya nih, pasti nih. Ini mesti enggak muter duit masjid ini nih. Pasti guru TPA-nya per bulan digajinya 100 ribu nih kayak gini nih. Mana bisa dapat guru ngaji yang bagus? Saldo masjidnya buat dia pokoknya setiap akhir bulan harus nol. Untuk operasional. Kalau untuk kepentingan masjid sendiri sudah, lihat TPA di sekitar, lihat lembaga-lembaga pengajian di sekitar. Masjidlah yang bertanggung jawab. Bahkan radius sekian ratus meter ada jompo, ada janda yang berhak untuk mendapatkan bantuan sembako masjid per bulan. Muslim dan non-muslim pun dikasih oleh masjid itu. Ada banyak informasi, tapi karena sudah jam 6 ya, waktunya sholat syuruk 2 rakaat, silakan dapat pahala umroh gratis. Setelah itu terserah mau tanya jawab silakan, tapi sekarang sholat sunnah dulu 2 rakaat saja. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan langkah apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi fenomena umat muslim yang menegakkan nahi mungkar selalu dikriminalisasi. Ini sih bukan gue nih. oleh penguasa pada saat ini, utamanya ulama. Kriminalisasi apa sih? Emang ada? Baik. Ini memang nih gimana ya menjelaskannya. Bingung nih. Lagi puasa lagi. Oke. Mungkin sedikit cerita. Dari cerita nanti duduknya enak di kepala. Islam masuk ke Indonesia itu dengan damai. Gak ada ceritanya dakwah masuk ke Indonesia pakai pedang. Ulama, santri, pahlawan muslim, mujahid itu hanya angkat senjata dulu kalau mengusir penjajah. Gitu ya. Jadi gak ada Islam masuk pakai senjata. Rasis gak ada. Intoleran enggak ada dari dulu. Bahwa orang munafik takut dengan dakwah, iya gitu. Iya. Sebagaimana di Mekah kehadiran Rasul selembut apapun dakwah Rasul, ya sudah pokoknya ini intoleran gitu kan. Muhammad, kata Al-Walid bin Mughirah, agama yang kamu bawa ini Muhammad memisahkan anak dengan orang tuanya. Betul gak? Agama yang kamu bawa ini Muhammad memisahkan suami dengan istrinya. Dan ini mengganggu stabilitas keamanan nasional Mekah Raya. Itu kata siapa? Iya, kata yang disono gitu. Diokekan gak oleh Rasulullah? Ya tidaklah. Bapak-bapak, kira-kira kalau bapak-bapak ini di zaman Nabi Muhammad 13 tahun loh di Mekah, diintimidasi, ya, diserang, disematkan berbagai macam tuduhan, kira-kira bisa sabar gak bersama Rasul 13 tahun? Hah? Pasti minta revolusi kan? Jumroh kan gitu. Jumroh di Monas, bid'ah. Gitu ya. Ini satu hal. Sehingga datanglah lobbyer Muhammad, begini aja. Sampaikan ayat-ayat Quran yang konstitusional saja. Kan repot. Jangan sampaikan ayat-ayat yang inkonstitusional. Repot kalau kayak begitu. Ceritanya begini. Sebelum Indonesia lahir, Kesultanan Jogja itu, yang diantara yang paling berjasa menyerahkan tanah, air, kekuasaan menjadi NKRI ini, dulu itu perwakilan khilafah. Kan belakangan banyak yang takut ngomong khilafah nih. Bingung juga gue, kenapa pada takut ngomong khilafah sih? Buktikan sistem demokrasi yang sukses membawa kejayaan manusia di muka bumi. Di mana? Di mana? Yang demokrasinya tuh bagus dan membawa perdamaian dunia. Kasih tahu di mana? Sekarang saya mau tanya, pernah ada gak sistem khilafah yang mendunia? Pernah gak? Pernah? Jadi kalau dengar kata khilafah, takut atau enggak? Salah tontonan sih lo gitu. Salah bacaan, ini kenapa jadi kayak gini? Kesultanan Ngayogyakarta itu sampai sekarang masih ada bendera khilafah Islamiyahnya sebagai perwakilan khilafah Ottoman. Aceh itu perwakilan khilafah sebelum Jogja. Melayu itu dari Kesultanan Siak Islam, khilafah dulu itu. Sebelum Kesultanan Siak, Kesultanan Pagaruyung Sumatera Barat Islam, khilafah itu dulu. Ini cerita doang, cerita sejarah yang gak diceritain di sekolah. Dengan kebaikan mereka, lebih 400 kesultanan Islam di Indonesia ini yang demi persatuan yadullahi ma'al jamaah, mereka ini kemudian menyerahkan tanah airnya, kekuasaannya. Bahkan Kesultanan Siak tidak menyisakan emas dan perak untuk keturunannya. Orang Minang, Kabau, kalau sudah jauh dari Islam, hilang Minangnya, tinggal keboknya gitu. Saking melekatnya dengan Islam. Di Jawa ini, di Sumatera sana, di Kalimantan, Sultan siapa namanya? Sebut banyak. Mereka lah yang kemudian dengan damai dan yang mengusulkan NKRI menjadi negara kesatuan. Saat itu kan Republik Indonesia Serikat. Ini cerita, cerita sejarah yang gak diceritain di buku sekolah. Adalah Kiai Haji Nur Ali, orang Bekasi, pemberani ulama yang satu ini, datang ke M. Natsir yang saat itu sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Jangan Republik Indonesia Serikat, kita harus bersatu. Kiai Nur Ali lah yang usul ke Soekarno, ke M. Natsir. M. Natsir bawa ke Soekarno, setuju, jadilah NKRI. Ini ceritanya. Udah, cerita aja lah jawabannya. Sampai kemudian, kalau gak ada revolusi jihad, yang lagi pada takut dengar kata jihad gitu kan, Indonesia ini bisa ada gara-gara kata jihad. Sekarang kalau ketemu buku jihad di rumahnya berarti teroris. Ini apa-apa nih kayak begini. Lanjut. Baik, Ustaz. Ya, pertanyaan tadi langsung ke Ustaz kan, karena kan juga takut dan ragu membacakan. Selanjutnya, Ustaz akan membacakan pertanyaan yang mungkin konteksnya dalam kajian terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sebaiknya untuk seorang ibu, apakah sebaiknya ikut sholat di masjid atau di rumah? Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan waktu suruh dan waktu duha? Jika sudah sholat suruh, masih bolehkah untuk sholat duha? Terima kasih. Imam Ahmad, jadi Imam Ahmad itu dibesarkan oleh ibu yang single parent. Karena tidak ingin anak lelakinya ini menjadi lelaki soleha besarnya, maka terpaksalah ibunya tiap hari sholat subuh dan sholat berjamaah di masjid sambil menggendong anaknya. Jika itu dilakukan oleh seorang ibu, maka ibu dapat dua pahala besar. Sekalipun ibu sedang menstruasi, tetap harus konsen. Tegur anaknya 15 menit sebelum azan, perintahkan dia berwudu. Kalau perlu siapin sarungnya, siapin pecinya. Kalau perlu setirin mobil, datang ke masjid Al-Qalam subuh-subuh. Insya Allah amankan lingkungan di sini. Mama tungguin dia di depan masjid agar kamu bisa sholat subuh berjamaah. Banyak yang bisa dilakukan oleh seorang ibu, tapi penting ditanamkan dulu ilmunya. Ilmu perlu ditanamkan dulu tentang pentingnya sholat subuh berjamaah. Pertanyaan kedua tadi tentang sholat syuruk. Kalau zaman sekarang enak kan, tinggal buka gadget kan, itu cari aja jadwal sholat. Nah, coba buka jadwal sholat syuruk berapa, Kemudian ada nggak waktu duha di situ? Kalau zaman sekarang sudah gampang. Kalau dulu kan sholat duha itu sepenggalahan apa matahari sudah naik ke atas. Kalau sekarang hitung-hitungan waktunya kira-kira setelah syuruk itu mungkin ambil posisi yang aman berapa menit kira-kira Pak? Berapa menit setelah sholat syuruk? Ada astronom di sini yang lebih tahu dari saya? Ahli falak yang lebih tahu dari saya ada? Berapa menit kira-kira? Ya mau ambil amannya kira-kira 45 menit sampai 1 jam lah. Ya kira-kira misalnya nanti sholat duha mulai jam berapa? Kira-kira jam 7-an sudah masuk. Tapi jangan sholat duha di waktu syuruk. Itu lain ceritanya. Gak bisa seperti itu. Tapi kalau sekarang tinggal buka jadwal sholat. Dan saya pikir gak apa-apa kalau masjid punya wifi. Ada gak di sini? Ada. Nah, sambil dibikin perpustakaan digital. Ya. Dan kan kalau perpustakaan yang hard itu mahal. Dan anak sekarang juga susah suruh baca buku. Tinggal kita lihat siapin aja itu screen-screen yang bagus. Tapi perpustakaan sekarang harus kreatif. Kalau gak kreatif anak-anak gak mau datang itu. Oke, nanti judul perpustakaan nanti aja. Pertanyaan ke lain. Ya. Yeah. Ya. Usulnya bagus sekali. Tapi yang bertugas pasti akan berhadapan. Apalagi sih Ustaznya salat subuh 1 juta umat di Monas gitu. Nanti akan dicari ulama yang bisa membedakan itu. Apa itu sholat subuh jamaah di Monas? Bidah. Iya. Tunggu tanggal mainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Saya 100% yakin bahwa itu tidak yang bohong. Iya. Karena kebetulan saya juga tidak mengerti, saya tahu persis bagaimana video itu disebut. Iya. Jadi gimana caranya kita sebagai produksi bersatu untuk membangun contoh seperti TV yang kuat, tapi artinya bukan hanya TV yang bisa dilihat oleh beberapa. Mainstream lah ya. Baik, makasih. Baik. Sebetulnya sejak 1 November saya nggak pernah lagi masuk TV, kecuali press conference dan saya tidak pernah mau eksklusif. Tapi ini menarik belakangan ini. Jadi saya juga konsultan sebetulnya awalnya di beberapa program religi di TV. Sekarang situasi berbalik kok. Yang menentukan isu dan berita itu medsos. Bukan lagi TV mainstream. TV mainstream sekarang malah untuk headline itu lihat apa yang ada di medsos. Nggak kayak dulu lagi. Sekarang pemilik TV mainstream dia menentukan berita nggak. Sekarang berbalik. Ini zaman berubah. Dan medsos di Indonesia ini dipegang oleh umat Islam saat ini. Tetapi umat Islam yang Muslim Cyber Army nggak pernah bikin namanya Muslim Cyber Army gitu, enggak. Rata-rata nama-nama Muslim Cyber Army itu anonymous. Jadi kalau ada yang pakai Muslim Cyber Army ini gaya-gayaan nih, atau jangan-jangan ingin merusak nama Muslim dengan semua postingan-postingan hoaxnya. Tahu nggak Muslim Cyber Army itu siapa? Ibu-ibu di rumah masih pakai daster di dapur. Oh itu berantem di WhatsApp sama keluarganya. Lu tuh ya, kalau pegang handphone pun begini gini nih, pakai perasaan. Itu membuat Muslim Cyber Army menang. Kalau mereka kan punya 200 akun pakai mesin, nggak pakai perasaan kan? Menyebar gitu aja, makanya dia fragmanya juga lemah secara berita. Berhadapan dengan jutaan Muslim yang pro ke Islamnya, ini nggak bisa dibendung. Coba deh, di Pilkada DKI putaran pertama kan menang tuh, langsung beredar nggak foto video menunjukkan kecurangan, banyak kan? Banyak. Itu nggak bisa dibantah. Putaran kedua, setelah putaran kedua, kira-kira beredar nggak foto video yang menunjukkan kecurangan? Seperti senyap. Saya mau bilang begini, soal cyber, ya kalau udah bicara umat, ini kalau dalam ilmu hadis namanya mutawatir. Enggak mungkin sebanyak orang itu sepakat untuk bohong. Enggak mungkin. Pasti akan ada counternya hoax yang bohong itu. Seperti Anda bilang tadi tentang mesum, orang IT akan bicara, benar dan salahnya akan bicara. Itu akan dengan sendirinya terkoreksi. Nah jadi setuju kalau umat Islam punya TV, tapi ke depan trennya insya Allah 5-6 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gak ada lagi namanya TV mainstream. Tren udah berubah, yang bakal laku tuh VOD, video on demand. Coba lihat bapak-bapak, sekarang yang sering nonton TV anak-anak apa orang tua? Orang tua, enggak ada anak-anak rajin nonton TV kan. Anak-anak gimana? Gadget. Saya lagi nonton live bom Kampung Melayu yang masih ada faktur beli pancinya itu di kantong. Belinya tanggal 22, ledakinnya tanggal 24 kan gitu. Penting berarti faktur beli panci itu untuk disimpan ya berarti kan gitu. Dua hal berbeda. Saya lagi duduk nonton TV live, saya pikir sayalah yang paling update dibanding anak saya. Karena TV mainstream betul-betul sedang live. Anak saya gak nonton tuh TV, pengen tahu apa yang terjadi di Kampung Melayu. Dia buka web, dia buka Instagram, dia buka Facebook, dia cari punya si Anonymous misalnya yang officialnya. Dia beli lebih live di TV situ, line framingnya, narasinya juga diarahkan kemana-mana. Sementara kalau Anonymous, kepala yang putus, tangan yang putus, tidak ada bumbu-bumbu narasi, pengarahan, opini. Mereka lebih netral, lebih bebas. Kelompok Anonymous ini adalah kelompok anak muda ahli IT yang gerah dengan korup, dengan intimidator, dengan kejahatan penguasa, dia bongkar. Tapi ada yang berani, ada yang gak berani, makanya pakai topeng. Ini sebuah kekuatan pro keadilan dan anti kejahatan rezim sedang berkembang. Ini kekuatan baru. Dan Anonymous International dapat data dari mana kok informasi Kampung Melayu bisa live? Lebih terang cahayanya daripada TV mainstream yang dihalang-halangi dari jauh. Nah jadi zaman ini berubah secara media. Anda mungkin secara IT lebih tahu, tetapi ke depan ini perusahaan-perusahaan besar udah cari video-video ke depan nanti. TV-TV itu akan berubah. Jadi kalau sekarang kita mau bikin TV mainstream, bukan waktunya. Orang sudah tinggalin TV mainstream. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ini bulan Ramadan. Yang banyak bikin kita batal puasa itu WhatsApp. Semakin banyak keluar live dari grup semakin baik. ya. Semakin banyak keluar dari grup semakin baik, supaya lebih fokus kembali kepada Al-Qur'an. Karenanya orang yang bangun tidur buka WhatsApp sebelum baca Quran nekat dia. Tidak ada informasi paling aktual, paling valid kecuali amma yatasaalun anin naba'il azim. Quran itu enggak ada kabar, yang adanya berita besar. Kenapa itu dinamakan surat kabar? Kenapa itu dinamakan kantor berita? Apa bedanya kabar dengan berita? Al-khabar, definisi khabar dalam ilmu sastra Arab, kabar yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, adalah sebuah informasi yang muatannya mungkin benar, mungkin salah. Jadi hari ini yang masih baca koran pasti itu umurnya di atas 60 tahun tuh biasanya. Orang paling gak update adalah orang yang paling pagi baca korannya. Ya. Jadi di Quran itu gak ada kabar. Karena yang namanya kabar, muatan informasinya mungkin benar, mungkin salah. Begitu juga yang online. Anda baca kabar, ya resikonya kabar itu mungkin benar, mungkin. Jadi orang yang membaca kabar tiap hari adalah orang yang mengkonsumsi ilmu yang belum jelas, linglung makanya jalan hidupnya. Kecuali dia sudah baca Quran. Di Quran tidak ada kabar, yang ada adalah nabaun. Mana mungkin kantor kabar antara, salah itu. Kantor berita. Karenanya kantor berita antara enggak boleh sembarangan memuat informasi tentang misalnya penghina Pancasila kemudian jadi duta Pancasila, siapa namanya? Yang enggak hafal Pancasila dibilang Pancasilais. Yang faham Pancasila dianggap anti. Bantu saya. Siapa yang bisa membantu saya menjelaskan sila keempat? Hikmah kebijaksanaan. Tolong bantu jelaskan saya sila keempat. Kerakyatan di Indonesia ini harus dipimpin oleh siapa? Oleh hikmah. Angkat tangan. Bantu saya jelaskan. Dan bantu saya bedanya hikmah dengan kebijaksanaan. Angkat tangan. Please bantu saya. Apalagi orang kafir suruh ngejelasin, kagak paham. Nah, ulama yang menempatkan kata kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Ulama yang menentukan kata hikmah itu. Ulama yang menaikkan yang tadinya sila pertama ketuhanan ditaruh di bawah menjadi nomor satu itu. Dan ulama yang menafsirkan yang disebut yang Maha Esa itu siapa? Atas berkat rahmat. Pancasila itu disusun persis nyontek Al-Fatihah. As a preambul Al-Fatihah. Kalau ngerti metodologi tafsir, Anda akan mengatakan ternyata Pancasila itu nyontek dengan konsep Al-Quran sebetulnya. Sudahlah, nanti intoleran lagi. Kita bisa debat 7 hari 7 malam bicara Pancasila. Dan sebetulnya ustaz di masjid punya hak diskresi. Ya, kemarin di satu masjid di Jogja kita mau dilarang acara. Batalin. Apa kata pengurusnya? Maksud Anda? Ini masjid. Anda punya hak diskresi, saya juga punya hak diskresi. Karena pengurus masjid itu sudah ada pasalnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. 5 syarat jadi pengurus masjid. Kalau enggak punya yang 5 ini, sebaiknya jangan jadi pengurus. Anda merusak masjid. Masjid ini rumah Allah. Yang boleh jadi pengurus masjid, 1, beriman kepada Allah, berorientasi ke akhiratan, pendiri salat, Jangan jadi pengurus nggak sholat-sholat ke masjid. Bayar zakat dan tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi pengurus masjid kalau penakut. Rusak masjid itu. Di sini tempat nama Allah diagungkan dan dibesarkan. Di sini tempat di mana hukum Allah diajarkan. Tinggal keluarnya tentu harus sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan. Kan kita udah sepakat bangsa ini ya berdasarkan apa? Negara Indonesia ini berdasarkan apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan berdasarkan Pancasila. Berdasarkan ya bukan undang-undang dasar gitu. Itu berangkatnya, dan seterusnya baru kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan ini dipimpin oleh kuat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dari IT ke sini larinya gimana ceritanya ya? Saya mewalikin artinya ini soal pertarungan, dan kita bisa menangkan pertarungan persepsi ini dengan media sosial yang sudah kita kuasai. Tinggal bagaimana menjadikan masjid sebagai basis, bukan penyebar hoax ya. Dan saran saya, baca Quran lebih banyak daripada baca WA. Malu bro, Ramadan. Dua, jangan coba-coba buka WA di waktu sahur sebelum beristighfar 1000 kali. Kalau perlu matiin aja. Dan baca Quran di sepertiga akhir malam yang banyak. Insya Allah setelah itu otak bagus, sehingga kalaupun ada hoax kita udah tahu ya gini-gini emang murahan semuanya. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf. Mudah-mudahan Masjid Al-Qalam dan jamaahnya semua dan masjid-masjid sekitar sini semuanya, seluruh jamaahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diampunkan semua dosa-dosanya. Dan dipilih menjadi yang sudah terbebas dari siksa api neraka, padahal dia masih hidup dan panjang usianya. Dan mudah-mudahan jamaah semua terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan sekeluarga semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat untuk bangsa ini, diturunkan kedamaian, persaudaraan, persatuan Indonesia. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa menjaga keharmonian berbangsa dan bernegara. Dan mudah-mudahan kita bisa majukan Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat di muka bumi. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan insya Allah kebangkitan Islam dunia dimulai dari Indonesia. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'alna fi hadha syahr mimman yasumuhu wa yakumuhu imanan wahtisaban. Allahumma ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhunubihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.